Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, anak negeri yang dicintai dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat datang membawa program baru, insyaallah istimewa, bermanfaat, dunia akhirat. Macan Uaha. Apa itu? Macan Uaha, mahasiswa cerdas, anak negeri. Usahakan Al-Quran hafal. Program dengan desain yang baru yang kami harapkan bisa mendampingi proses pembelajaran teman-teman mahasiswa di kampus manapun di Indonesia yang punya cita-cita selain lulus kuliah dengan IPK tertinggi insya Allah saat bersamaan di wisuda sebagai ahli Al-Quran. Kami berusaha mendampingi, menghadirkan satu paket pembelajaran. Teman-teman, ini kami siapkan gratis loh. Programnya gratis, bukunya gratis, dibagikan secara cuma-cuma bagi teman-teman, tapi hasil yang tidak hampa. Ada 3 buku, At-Taisir, Murojaah 1 dan 2 untuk membimbing hafalan, menguatkan hafalan, yang diharapkan selama berkuliah, lulus juga menjadi ahli Al-Quran. Di wisudanya, insya Allah, sekaligus menjadi hafid, hafidhah. Kita sudah siapkan sistemnya. Insya Allah akan diawali teman-teman sekalian di wilayah terdekat dulu yang mampu dijangkau dan nanti insya Allah kita desain mencakup seluruh wilayah di Indonesia atau bahkan yang di luar negeri. Caranya bagaimana? Kita siapkan satu web khusus di yakin.or.id. Ini tautannya, yakin.or.id. Nah teman-teman silahkan mendaftar dulu ke situ, masuk, nanti ada pilihan kampusnya. Ya mungkin akan terbatas dulu di wilayah tertentu, teman-teman yang masuk di wilayah itu, misal kita sudah masukkan nih wilayah Bandung dan sekitarannya. Jadi yang ada di Bandung, kampus-kampus misalnya ITB, ada UNPAD, ada UNISBA, ada IAIN, ya, UIN Bandung, dan yang lain-lainnya. Tinggal lihat kampusnya apa saja, Anda masuk ke situ, klik daftar, daftarnya gratis, dapat buku gratis, ya. Nanti masuk ke sistem, insya Allah di sistem akan diberikan bimbingan dan mudah-mudahan berlangsung selama kuliah. Pun nanti akan di-upgrade ke kota-kota yang lainnya dan kita berharap insya Allah ada macan-macan UAHA hebat mengisi di era-era milenial sampai dengan ke depan. Mahasiswanya cerdas, IQ-nya juga bagus, prestasinya gemilang, anak negeri, anak NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan usahakan Al-Quran hafal. Saya akan hadir langsung menjadi bagian dengan Anda semua. Dan mungkin kita akan berkumpul, kita akan sama-sama berdiskusi, mengembangkan pengetahuan yang mungkin Anda sedang geluti. Dan mudah-mudahan semua itu bisa ada bakti untuk negeri yang kita cintai dan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mendaftar sebelum i'tikaf, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Dan setelah itu, semoga Allah membimbing kita menuju generasi terbaik di masa depan. Macan, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.